Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, Pak D sekalian budhe, Pak Lek sekalian bulik, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita dipun kempalaken dening Allah wonten Masjid Rahmat mriki Dusun Tanjung. Celep napa celep? Celep Kedawung, nggih Sragentina. Dadi ningrat tlatah Provinsi Jawi Tengah sak perlu badhe ngangsu kawruh sesarengan. Ngupati unda ngelmi nggayuh wimbuhing kawruh utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah tauhid. Masalah tauhid. Mila irah-irahanipun pengaosan menika aja pedhot oyot. Ampun kleru nggih. Kok pengajiane pedhot oyot malah ambruk mungkin. Ya, pengajiane pedhot oyot ambruk nggih awake dhewe. Aja nganti pedhot oyot. Tauhid saklawasipun. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, langkung rumiyin kawula ngaturaken salam takzim, salam pikurmatan punjuk wonten ngarsanipun Bapak Takmir Masjid Rahmat, semanten ugi sedanten pengurus masjid. Nggih mugi-mugi nggih kita dongaaken mugi-mugi Bapak Takmir lan sedanten pengurus masjid tansah pinaringan seger waras, brigas trengginas, ayam-ayam tentrem selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah jamaah mboten ditungakke nggih mengkirin. Kita niki takmire dhisik. Salah jengipun kalau nggih ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh mriki. Nggih sedanten kemawon bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, kula nyuwun ndedonga dumateng Allah mugi-mugi kita dipun lebetaken dening Allah wonten saklebetipun golongan para pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satemah benjang wonten akhirat, kula panjenengan sedaya saged nampi syafa'atul uzma, syafa'at ingkang dipun suwunaken dening Nabi dumateng Allah kagem kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Ning wonten syaratipun nggih, mboten sedanten tiyang niku diparingi syafa'at. Nggih. Sinten tiang-tiang ingkang dipun syafaati menika? Nggih menika tiang-tiang ingkang bertauhid. Mila wonten pengaosan pundi papan nggih? Wonten sadengah papan sadengah wekdal niku mesti dipun aturake. Selawat saha salam mugi tansah katetepno dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten dinten kiamat. Kuatah tiang niku kepingin diparingi syafaat. Ananging piyambakipun mboten mangertosi piwucal tauhid. Pangeh lamun piyambakipun dipun paringi syafaat. Sebab syafaat niku wonten syaratipun. Setunggal idznullahi lisyafi'i waridallahu waridallahi 'anil masyu'ilah. Nggih menika izin palilah saking Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi sing badhe nyuwunake syafaat. Jadi syafaat niku kagungane Gusti Allah. Sanes kagunganipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika namung wenang nyuwunake syafaat kagem umatipun. Nyuwune dumateng sinten? Dumateng Allah. Nggih. Dadi nek awake dhewe nyuwun syafaat dumateng Nabi menika klentu ageng. Menika ngerusak tauhid. Kulillahi syafaatu jami'ah. Muhammad sira dawuh marang umat Islam, menawa syafaat kuwi kabeh kagungane Allah. Jadi Nabi Muhammad niku namung nyuwunake syafaat. Mila syarat setunggal menika nalika Allah Subhanahu wa taala sampun maringi izin palilah dumateng nabi, nabi niku nembe saged nyuwunake syafaat. Nek Allah mboten maringi izin dumateng nabi, tangeh lamun. Milot kasebat wonten kitab tauhid para jamaah sedaya nggih. Kitab tauhid niku nek miturut kula nggih niku pustaka panunggal jati. Ingkang jlentrehake babakan nunggalake Allah ingkang sawiji niku dos pundi caranipun. Wonten riwayat dipun sebataken benjang ten padang mahsyar sedanten manungsa wiwit awal zaman ngantos akhir zaman. Wiwit-wiwitanipun zaman ngantos dumugi purnanipun zaman niku sedanten dipun kempalake dening Allah wonten mahsyar. Langit pitu digelar. Onje. Jagat pitu digelar dening Allah. Dinggo nglumpukake manungsa sak jagat niku. Sedanten sami nampi musibah, rekaos, kepanasan, serengenge diudunake dening Allah ngantos dumugi sepinten sekilan. Kuwatah ingkang klelep keringetipun piyambak, sarwa susah manungsa sak ngalam donya niku. Wonten ingkang nampi catetan amalipun saking tangan tengen, wonten ingkang nampi catetan amalipun saking tangan kiwa. Lawang dek wingi niku kula nderek ujian sertifikasi juru sembelih halal saking Kementerian Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan. Niku ngantos sekawan dinten tigang dalu dipun dadar, dipun uji, ujian lisan, ujian wawancara, ujian tulis, wonten ujian praktek, terus pengumuman. Niku mak deg-deg sir kok kula niku. Yo gek ra lulus aku gek pesertane UKS semene. Gek wong-wong gek ngundang aku ustad, ngene aku ra lulus gek ra iku tak delesepke nang endi kula niku. Ajeng pengumuman niku sebentar ya Pak, saya mau cari semak-semak dulu ngono niku. Sebab wedine isin, wedine mboten lulus. Niku pun ajrine mboten karu-karuan. Napa malih benjang wonten akhirat nampi catetan amal. Nek ujian ten ngalam donya ora lulus karek melu remedi ngoten nggih. Lulus rugine napa paling mung dilokke goblok ngoten tok. Ustaz tok goblok. Men aku ngono. Upama nggih, upama enten sing kon. Ning nek ten mriko nampa catetan saking tangan kiwa nggih diblusukke wonten sak lebetipun jurang neraka, naudzubillah min dzalik. Para menungsa niku sami napa niki dampyak-dampyak sowan mangarsa dumateng Kanjeng Nabi Adam nyuwun di napa disuwunake syafaat. Kanjeng Nabi Adam sela, aku ora bisa nyuwunake syafaat sebab aku mbiyen tau ditundung metu saka swarga. Jaluk syafaat karo nabi liyane kono. Piyambake pun niku menungsa sak jagat niku. Kula aturi menggalih. Sowan terngarsanipun Kanjeng Nabi sinten? Nabi Nuh. Aku ora bisa nyuwunake syafaat kanggo sira kabeh. Nggih. Sebab Nabi Nuh napa? Kenging napa? Kirang sabar. Terus sowan meleh Nabi Nuh meselak mboten saged sowan dumateng Nabi Ibrahim. Aku ya ora bisa sebab aku nate goroh ping telu. Dadi sak jeke urip niku goroh niku ping 3 tok til Kanjeng Nabi Ibrahim. Panjenengan goroh ping pinten? Sedinten niki mawon ping pira le goroh ngene. Ditakoni anake, "Pak, dhitku ning ndi, Pak? Takono makmu kono." Lho pun goroh meleh. Esuk mak anake takon make, "Mak, dhitku ning ndi? Takono bapakmu." Bapake takon gedhi, "Le, duitku neng dompet neng di takono mak Pak." Jadi wong sak omah isine maling kabeh. Naudzubillah min dzalik. Saking akeh lego goroh. Nabi Ibrahim selak. Lajeng para manungsa sowan wonten ngarsanipun Nabi Musa. Nabi Musa nggih selak, tengarsanipun Nabi Isa nggih selak, nggih. Lajeng nyuwun dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad banjur sujud ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sujud ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Banjur Allah dawuh, "Irfa ra'saka, Muhammad, angkatan sirahmu, angkatan mustakamu iku." Wasal tuqta. Lan nyuwuna apa sing dadi penyuwunmu, bakal tak sembadani apa sing sira suwun. Nggih. Wasfa'tu safa, lan nyuwuna syafaat, ingsun bakal maringi syafaat marang sapa wae sing tok pingini sing diwenehi syafaat iku. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng nyuwunaken syafaat kagem umat Islam. Ning boten sedanten umat Islam dipun paringi syafaat. Sebab syarat ingkang angka sepisan sampun wonten nggih menika Allah sampun maringi izin dumateng Nabi nyuwunake syafaat. Syarat ingkang angka kalih idznullahi anil masyfu'i lahu. Izinipun Allah au ridallah pangapunten ridallahi anil masyfu'i lahu. Syarat ingkang angka kalih Allah niku ridha dumateng tiyang sing disuwunake syafaat. Lan Allah mboten mungkin ridha kejawi dumateng tiyang-tiyang ingkang bertauhid. Nek tauhid e gotang, syahadate bobrok, mboten mungkin Allah ridha. Sebab wong sing mboten bertauhid ateges piyambakipun nindakake tumindak syirik, piyambakipun sampun nindakake dosa ingkang paling agung wonten salebetipun agami Islam. Dosa sing paling gedhe ten agami Islam niku sanes mateni uwong, sanes mangan bondo riba, sanes mendem, sanes tumindak zina. Dosa ingkang paling gedhe ten syariat Islam niku tumindak syirik marang Allah. Sebab nek mateni wong niku melanggar hak asasi manusia. Ning nek tumindak syirik niku melanggar hak asasi Tuhan. Melanggar hak asasi kewan kalih melanggar hak asasi manusia gedhe pundi dosane? Mateni wedhus kalih mateni menungso gedhe pundi dosane? Gedhe mateni menungso. Niki kan hak asasi kambing, niki hak asasi menungso. Nek niki hak asasi Tuhan. Yen dene enten tiyang tumindak syirik ateges piyambakipun sampun melanggar hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Dosa gedhe niku. Senajan mboten mateni wong nggih. Nggih. Mila saking menika aja nganti pedhot oyot, aja pedhot oyot. Akidah tauhid niku kudu tansah dipun gundeli, kudu tansah dipun gujengi. Supados kula panjenengan sedaya selamat pinaringan syafaat wonten akhirat mangke. Allahumma amin ya rabbal alamin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ngendika wonten saklebetipun kitab Madarijus Salikin, at-tauhidu miftahu da'wati rusuli. Tauhid iku pinangka kunci dakwahi para nabi lan rasul. Mboten wonten rasul sawiji, mboten wonten nabi sawiji kejawi piyambakipun maringi piwucal tauhid dumateng umatipun piyambak-piyambak. Allah Subhanahu wa taala dawuh wala pripun niku? Walaqad arsalna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wastanibut tauhid. Lan yakti ingsun wis ngutus marang saben-saben kaum sawijining rasul ani budullaha supaya kaum iku padha manembah marang Allah taktil wajetani butaghut lan supaya kaum iku melayu ngadoh sumingkir saka sesembahan saliyane Allah. Jadi Allah niku saben-saben kaum pun dikirimi rasul. Tugasi rasul napa napa bangun masjid, napa bangun dalan, napa bangun omah mboten. Tugasipun para rasul maringi piwulang tauhid supaya menungso ngibadah manembah namung dumateng Allah. Pasrah bongkoan namung dumateng Allah. Ajrih namung dumateng Allah. Nyuwun rejeki, nyuwun kewarasan namung dumateng Allah. Menika tauhid. Nek enten wong nindakake salat, poso, syahadat, bayar zakat, nggih lajeng tindak haji umroh ngantos ping sedasa, ananging piyambakipun nalika ndonga nyuwun rejeki dumateng sakliyane Allah, tuladanipun das pun nyuwun rejeki dumateng sakliyane Allah. Wong pasang wiwitan niku dheweke nyuwun rejeki kali Dewi Sri. Dewi Sri niku sing gawe subur pari jare. Dipasangi sesajen supaya parine subur. Nggih napa mboten? Wonten sing selak mboten kok Pak, kula niku masang ingkung, nggih sego golong mambuin tong gereh petek gudang bayung. Jangkep sak lawuhipun kula salehke ten sawah niku niat kula sedekah ben dijupuk wong liwat. Pak, nek jenengan sedekah ampun diselehke ten sawah ingkunge niku. diselehke ten masjid, diaturke ten tangga teparo niku sedekah. Nek diwenehke sawah sing disedekahi garangan. Nggih enten garangan dase ireng niku nggih wonten. Ning rak longko nggih to. Napa enten menusa kok turut pojokan goleki wiwitan niku ta. Niku setunggal angka kalih anggenipun beleh ayam niku mesti ujube mboten dumateng Allah. Ning niku diwujudke kanggo Dewi Sri. Enten larung napa niku jenenge laut? Napa jenenge? Larung sesaji, sedekah laut niku kebo sing dibeleh ndase dikelekke. Nggih caos dahar. Dumateng Nyi Roro. Nyi Roro sinten? Nyi Roro ngibul. Ngibul niku ngapusi gitu. Ten lor niko sedekahe dumateng Dewi Lanjar, ten Gunung Lawu kali Sunan Lawu, ten Gunung Merapi kali Mbah Petro. Pun saben desa niku mesti duwe lelembut sing disajeni niku. Niku sedanten kesyirikan, senadyan kaji ping 10 bubar muspro sia-sia tanpa guna lan paedah. Na'udzubillahi min dzalik. Lah berarti Gusti Allah niku mboten adil. Lah pripun? Lah mosok kaji ping 10 kowe cilik nggih salat nggih ngabekti kalih tiang sepuh nggih dono driyah nggih remen aweh remen sedekah kok ming tumindak syirik siji sithike kok terus ilang kabeh. Berarti Allah mboten adil. Setunggal ingkang ngendikake amale muspro ilang menika sanes sinten-sinten ananging Allah piyambak. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Menawa sira kumawani tumindak syirik muspro sekabehe amal solehmu. Awake dhewe niku kagunganipun Allah, dicipta dening Allah. Ya sak karepe Allah ta nggih. Sing gawe aturan niku ora Allah. Sing damel jagat saisine Allah, sing gawe aturan nggih Allah dudu awake dhewe. Meniku pun aturane sing gawe urip kok ajeng diprotes Allah mau ora adil. Klentu niku ingkang angka kalih sakniki menawi akal-akalan la wong amal sulae akeh sirike sithik kok bubrah. Sakniki kula tak matur nek enten napa nggih unjukan sing paling ecoten mriki napa ten sragen iki. Napa unjukan paling ecoten sragen iki? Wedang ronde pamane. Wedang ronde Pak, sak jimbeng, pirsa jimbeng. Sak genthong ngoten sing gampang. Wedang ronde sak genthong, enak, seger, semegri. Nggih ta bar ngombe wedang ronde niku jagat niku katon padang. Ning wedang ronde niku ditetesi wisane racune king kobra setetes kemawon. Sak tetes lho. Wedang ronde segenthong ketetesan wisane ular. Setet wisone ula king kobra nggih sak tetes. Terus ngunjuk jenengan. Mangunjuk mengira terus sari. Tangi-tangi man robuka. Sopo pangeranmu? Na'udzubillah min dzalik. Sebab wisone king kobra niku sak tetes niku Pak, niku sampun saged mejahi gajah. Gajah sing gedhe niku ditetesi racun sing king kobra nggih. Mboten ula simbah. Ula lariangon mboten. Niki king kobra. Niki usah meter ngeten nek mangap-mangap. Mbok menawi mengke saged wonten pengawasan fikih ular mriki nggih. Siluman ular. Nggih. Dadi wisane king kobra niku sak tetes gajah siji mati Pak, napa melih menungso. Wah nek kuwi menurutku ya ora adil. Wong wedang ronde segenthong kok mungsuh racun sak tetes nek aku ya imane mantak uyub lah nggih monggo. Nek ngersake gitu. Nek kula pun dereke amin mawon gitu. Dereke amin pirsa dereke amin. Absen mawon. Jadi tetap adil, ngoten niku hukum alam berlaku. Senadyan panjenengan nampa melih kok wedang runde temboten sah tepi-tepi. Panjenengan ngabekti lho kalih tiang sepuh mikul dhuwur mendem jero utaminipun ingkang sepuh-sepuh. Kepleset siji niku men. Niku sing kathah niku kadang kala dilalekke. Nggih napa mboten? Mila wonten unen-unen gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Mila monggo sami dipun reksa dipun jaga kanthi saestu akidah tauhid niku ampun ngantos ketetesan napa wau nila. Nila niku noda racun kala wau. Sebab nek tauhid e awake dhewe niku nganti ketetesan syirik amal saleh sing pun ditindakake niku bubrah kabeh. Mboten wonten guna lan paedahipun. Nggih napa mboten? Niku perkara kadonyan kathah ngoten niku. anak ngabekti dumateng tiang sepuh pun munduk-munduk ngelembah manah niku sawijining dinten niku salah le matur niku pun dadi bubrah Pak. Nggih. Semanten ugi anak buah karyawan ten pabrik nyambut damel 20 tahun niku mboten nate salah. Sawijining dinten niku salah napa niku? Mengoperasikan mesin umpama niki kita. Utawi karyawan bengkel niki nek niki kedadosan nyoto nggih karyawan bengkel nyambut damel ten bengkel ageng ngantos puluhan tahun niku mboten nate mengecewakan bose. Sewijining dinten lali dheweke bar servis motor niku mboten dijoki oli. Terus dibeto mulih napa niku sing gadah motor niku disetater brodol kabeh. Lah mboten enten anu oline rampung di dandan niku mboten diparingi oli. Wah niku le ngunek-uneke bose niku entek amek kurang golek. Nggih. Pikiranmu ki piye duwe utek apa ora kowe kok dandane ngene cobi padahal dheweke sing ngawula niku pun kalih dosa taun salah siji niku ananging Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha welas maha asih ampun dipun tingali syirikipun nggih Allah niku wonten hadis-hadis wonten ayat-ayat sanesipun wonten dalil sanesipun kathah jlentrehake nggih kemoho welasanipun Allah Subhanahu wa taala. Niatmu tindak becik ora sida ditindakke pun ditulis ganjaran. Nek ditindakke ditulis tikel 10. Lho, nek niatmu tindak Allah ora ditik ora sida ditindakke mboten ditulis dosane lho ngoten niku. Napa enten? Juragan ten ngalam donya niki Mas, kowe kerja karo aku mlebu sedina tak hitung 10 dina. Nyambut gawe sesasi tak gaji 10 sasi. Enten to juragan ngoten niku? Ten ngalam dunia niki. Seragam enten mboten? Nek enten tak daftar kula. Nyambut gawe sesasi diblonjo 10 sasi. Allah niku ngendika? Manhamma nabi ngendika, manhamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Sapa wong duwe niat nindakake ibadah banjur ditindakake diparingi dening Allah ganjaran tikel 10. Jadi jenengan salat maghrib niku sholatnya memang maghrib setunggal nggih ditulis ping 10. Moho murahipun Allah. Jenengan enten tumbas mie ayam tumbas siji nyotake 10 le enten. Mboten enten teng alam donya niku nedahaken Allah moho welas moho asih. Ming kadang-kadang awake dhewe niki sing rada weng dimesake dening Allah ning mboten ngerti matur nuwun malah tumindak si syirik wis diwenehi urip diwenehi nyawa sandang papan pangan garwa putra lengkap. Lah kok ijik njaluk rezeki rombok Sri. Lah kok ijik golek pesugihan. Lah kok ijik masang jimat omahe niku lho. Supaya apa? Supaya omah kula aman. Lah apa Gusti Allah ora tok jaluki aman kok kowe ndak njaluk karo jimat niku. Jimat niku kan ming pinangka lantaran dukun niku kabeh kandha ngoten niku. Mboten enten dukun kandha iki akeh iki marai sugih. Nggih. Sing menehi sugih ya akeh niku mboten enten. Iki akeh iki ming pinangka lantaran Mas. Nek sampean tuku jimat iki, engko sampean dadi sugih. Mahare murah 200.000 tak dol mergo butuh aku gitu. Oh lah dukun weng kula ngoten iki. Dukun apa Pak? Dukun waras ngoten niku. Dukun adol jimat supaya iso sugih kok dadak didol jimate mbok tinggo dhewe supaya sugih. Ngono ya akeh wong percaya nggih. Iku ya ora beda weng niku ya. Dukune ya weng sing dadi pasiane dukun ya. Ya weng ora pati waras. Niku dawuhipun Imam Ibnu Qayyim. Dados Allah dawuh saben-saben kaum niku wonten rasul wonten nabi sing diutus mulang tauhid. Wa huwa da'watuhum jami'an alaihi salatu wassalam. Tauhid niku dadi dakwahi sedanten para nabi lan rasul. Fala wasa'allahu sadran daqa bidzalika dzar'a. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ora menehi tentrem wong sing rumangsa geting marang tauhid. Tauhid niku piwucale para nabi lan rasul. Kok eneng umat Islam ngaku umat Kanjeng Nabi, nek enten pengajian tauhid kok mangkel. Sesek dadane. Wis muga-muga ora digawe tentrem dening Allah wong kaya ngono kuwi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Al-A'raf. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, yakti ingsun wis ngutus Nuh marang kaume, faqala ya qaumi budullaha. Kanjeng Nabi Nuh banjur ajak-ajak dumateng umatipun, ya qaumi, kaumku kabeh, ubudullaha, manembao siro marang Allah. Malakum min ilahin ghairuh, ora ana sesembahan saliyane Allah. Nyuwun marang Allah, aja nyuwun marang saliyane Allah. Nggih. Ngoten iki. Nyuwun rezeki marang Allah, aja nyuwun marang saliyane Allah. Wedi marang Allah, aja wedi marang saliyane Allah Subhanahu wa taala. Wonten wong niku wedi ngrabeki anake ten sasi sura, wedi. Unek anakku rabi ten sasi sura ku gek cilaka. Wonten wong niku wedi nyunatke anake ten sasi sura ku gek anakku tak sunatke sasi sura gek gendelen ora dadi mingkup meneh. Wonten wong niku wedi nglairke anak ten sasi sura, Pak iki wis krasa diampet sik. Iki jek sasi sura ngoten. Wong anak arep brojol kok kon ngampet. Napa tumon nggih? Lah niku ora aneh nggih. Dados mboten wonten umat Islam niku ajrih kejawi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedanten dinten menika sae, mboten wonten dinten sing elek, mboten wonten dinten sing sial. Ngoten niku. Niku dakwahipun Nabi Nuh dumateng umatipun. Wonten ayat sanesipun Allah Ta'ala dawuh, wa ila adin akhahum huda, lan ingsun wis ngutus Nabi Hud marang umate kaum Ad. Nggih, qala Nabi Hud ngendika, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Hei kaumku kabeh, ngibadah sira marang Allah, ora ana sesembahan saliyane Allah. Surat Al-A'raf. Ayatipun swidak gangsal. Wonten ayat sanesipun, wa ila thamuda akhahum salihah, lan ingsun ngutus Nabi Saleh marang kaume. Nggih menika kaum Tsamud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh semanten ugi ngendika, he kaumku ayo padha ngibadah marang Allah, nyuwun marang Allah, ndonga marang Allah, ngibadah papane ning masjid, ora ngibadah mapan ana kuburan. Ora njaluk rezeki marang bapa biyung, njaluk pitulungan marang kakang kawah adi ari-ari sedulur papat lima pancer kaki among nini among klentu. Nyuwune selamat dumateng Allah. Nggih, wajeng napa niku gawe omah niku maca Japa Mantra. Sedulurku kakang kawah adi ari-ari sedulur papat lima pancer kaki among nini among sing momong aku wiwit aku lahir jebret. Tekan dino saiki ewang-ewang ana anggonku gawe omah. Muga-muga diparingi gangsar lancar. Niku ateges wong donga njaluk pitulungan marang sakliyane Allah. Jari menungsa niku duwe sedulur di alam gaib jenenge kakang kawah adi ari-ari. Wonten melih lek ngendika menungsa niku duwe sedulur 10 ning alam gaib. Nggih, sedulur niku dadi menungsa sisi sedulure 10. Ning 10 niku ten alam gaib kabeh. Nggih, antawisipun 10 niku wonten sing jenenge Nagaraja. Nek kepengin ketemu sedulurmu ning alam gaib kowe kudu gayuh Wahyu Saptarengga. Lho ora wis horor ta? Carane pripun semedi matek kaji nodas pundi niku. Mengke terus ditekani Nagaraja. Ngene ana ning ula gedhe nekani kowe, kowe aja wedi. Engko nek wedi kowe gagal. Ora sida ketemu karo Nagaraja. Ning nek kowe ora wedi ketemu Nagaraja, ana wesi gedhe linggis kok bengkonge mangek ngoten iso bengkong kleh. Sebab kowe wis diewangi dening sedulurmu sing jenenge Nagaraja. Raja mung kudu sing wonten sedulur liyane niku kabeh ngaya wara gedebus grincing mboten leres. Umat Islam mboten pareng mitadosi perkara-perkara gaib kejawi wonten dalilipun saking Al-Qur'an lan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul dawu sira Muhammad la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Muhammad sira dawu marang umatmu kabeh, ora ana sawiji sing ana langit, ora ana sawiji sing ana jagat iki sing weruh barang gaib illallah, kejaba mung Allah tok til. Ngantese pitados kalih dukun jenengan diapusi dukun. Niki rak nembe wonten berita nggih, wonten wong lanang jenenge Yono. Yono niku numpak montor enten cadas napa pangeran? Cadas pangeran ten Jawa Barat niku lho. Nggih. Montore ditinggal terus dheweke lunga ten Cirebon. Niku geger dukun ten pundi-pundi kondo dheweke diculik siluman ula kuning. Ora dheweke diculik digawa lelembut keli ana nggon kali. Wonten perangan senesipun dukune memanggil nggih siluman dilebokke ten awake Mas Yono neng ndi? Yono kuwi digondol ana ing kerajaan gaib. Niku videone kathah, Pak. Ra ngerti ya yonone ten pundi? Ning gone Mbok Enom. Meng dolan ning gone bojo yang kedua, gone Mbok Enom ten Cirebon. Dadi dukun pirang-pirang niku pun diwelehke. Nggih. Konangan anggone tengen kula nggih enten dukun mara sak rombongan narik pusaka. Etok-etoke ngene iki wudut. Etok-etoke. Lah wong dheweke wis kandha. Kok sadurunge rono? Risik encepno ning isor tetean. Siap dan ngoten. Risik pun dicepke tetean tok etok-etoke ngene. Niki penunggune abot niki, Pak. Niki Kiai Bronjong napa Kiai napa gitu. Terus berarti cabut niku wujud digeblek nang isor tetan niku blek niku metu kerise. Lah kula nonton kerise alah. Lah keris kok ngono ning pasar Triwindu akeh. Pirsa pasar Triwindu. Nonton Solo niku. Jenengan ajeng kula barang-barang ten mriku kathah. Ngoten-ngoten niku. Nggih, dadi mung diapusi. Ndok barang dipecah isine dadi getih isine ana paku. Ndok niku nek dikum ngagem cokak, Pak. Jenengan cokak segelas ngeten nggih diisi separo. Ndok pitik dilebokke kakum separo. Niku sing separo sing kakum cokak niku dadi empuk. Niku kena disuntik teres rupane abang, kena dicublesi dom, kena dicublesi paku. Nggih, nek pun dikum cokak setengah jam napa 20 menit. Pun disuntik abang to? Pun dileboni paku to? Dileboni dom to? Diselehke mengke atos melih ndoke niku. Ngoten niku. Carane dukun ngoten niku. Terus jenengan etok-etoke maca japa mantra tombo teko lara lunga kakang kawah diari-ari iki santete ana wetenge jabang bayine si togok iki sedot dilebokke nang ndok gitu. Iwis le, iwis wetengmu wis mari. Santete wis tak lebokke nang ndok. Ora percaya kene dipecah bareng. Tor, abang lho iki santete. Iki ana dome, iki ana pakune. Sing gawe sinten iku ra jenengan dhewe to Mbah Dukun lho. Kok kowe nuduh aku? Lah wong niku carane dikum cokak dek wingi kula ngaji ten Kedawung terus disuntiki. Kowe aja omong sapa-sapa, engko tak transfer 5 juta. Nah, auzubillahi min. Mila ampun percaya melih karo sing jenenge dukun niku nggih. Niku dakwahipun para nabi lan rasul sedanten aja-aja menungso ngibadah dumateng Allah. Andane men jamin. Sak men. Niki andan riyin. Oh nggih, monggo. Kita adzan langkung rumiyin para jamaah sedaya bibar adzan dipun lajengaken malih mengke mbok menawi wonten pitakenan dipun aturaken sak bibaripun niku mengke nembe salat isya berjamaah wonten mriki.